Orang yang selamat siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah. Summa, kemudian daripada itu, kemudian maknanya setelah kami suruh lalu segala manusia di atas siratil mustaqim, nunajjil ladzina taqaw. Kami akan melepaskan orang-orang yang bertakwa. Bila takwa? Di dalam dunia. Akhirat? Tak sah. Siapa yang takwa di akhirat? Tak jadi. Sebab apa? Sebab di akhirat semua orang takut lagi. Takut itu takwa. Mati takut dah. Nah, yang takwa dengan tak takwa ni atas hidup. Bila mati sebab lagi. Akhirat kau lepas. Dalil. Tiap-tiap mayat yang telah dicabut rohnya untuk berpindah daripada alam syahadah ke alam barzah, maka semua mayat tu nak jadi baik, maka semua mayat nak jadi orang soleh. Nampak? Sebab apa? Sebab kepik. Kepik nak jadi baik ni. Macam racu je lah kepung amal. Tambur minta maaf, tambur lah. Tambur curi lah sama hidup. Pasal kepung tu. Dah nak lari dah. Kita jangan jadi gitu. Nah, masa lega ni kita takwa. Nah, masa tengah lega ni jangan kepik. Kepik barulah nak ikut kebenaran. Amboh. Dah warna mu nampak sokong lek ni pula kamu kuat kamu. Minyak naik bah. Amboh Tuhan tak terima gitu. Faham? Kerana Allah. Itu. Nah, kerana Allah kan kerana minyak naik. Nah, menegakkan keadilan kebenaran kerana Allah. Bukan kerana minyak naik. Neh. Dah kalau Islam kata minyak naik pula. Lawan pula kan? Nah. Atas dunia ni tempat uji. Bila mati ada uji dah. Tempat fitnah tu. Nah, mati semua orang takut. Allah cerita kita tahu. Kalau Allah tak cerita kita tak tahu. Pasal apa? Pasal barang gaib. Kisah alam barzakh. Tiap-tiap mayat yang bila dicabut nyawanya, mayat tu akan kata, "Rabbirji'uni la'alli a'malu fi ma tar la'alli a'malu salihan fi ma taraktu." Wahai Tuhanku, hidupkan aku semula. Mayat akan kata. Orang duk kelilingi, keliling macam Yasin ada luar macam surat abang. Hang. Nak kat orang mati kan? Nak mati Yasin kan? Yasin luar, metro. Hang, duk sembang luar. Dalam duk baca Yasin tu mayat tu kata, "Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku semula ke dalam kehidupan di dunia. Aku tak mau balik lagi ke alam barzakh." Hai. Mayat. Yang kita tahu Allah kata. Bila Allah sebut dalam Quran, Allah pesan dah depan. Zalikal kitab la raiba fi. Ini kitab kalau membaca segala kandungan lagi la raiba fi, jangan tak percaya. Tidak ada keraguan sedikit pun, tuh belaka. Termasuk cerita Rabbir ji'uni. Nah. Itu ayat. Wa aliklah aku semula. La ali supaya aku a'malu salihan fima taraktu, aku dapat buat amal soleh yang aku tinggal hari itu. Aku nak pergi surah, aku nak pergi dengar, nak nadah kita, nak belajar fiqh, nak ngaji tajwid, nak betul Quran, nak ngaji tafsir, nak derma, nak sedekah, nak berjuang tamu sokong dah set rombok sejik banyak. Ini soleh. Nak buat baik, nak tolong orang, tak mau sombong, tak mau kedekuk. Banyak lah, duk aruk lah kubur. Duk aruk masa duduk atas gerai orang, tunggu orang nak mandi. Nah. Allah kata, "Kalla." Boleh. Mana boleh, boh. Layang kemur seorang. Orang lain ramai lagi nak beranak. Sekali seorang hidup. Nah. Kuntum amwata summa yumitukum summa yuhyikum summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Nah, mu dulu kerah kejung tak ada nyawa, Allah hidupkan kamu. Nah, ni kita hidup ni. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kita. Summa, lepas pada mati, yuhyikum, Allah hidupkan kita pula. Wa summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kita akan dibawa diheret untuk diadilkan. Jadi sekarang kita ada modal yang paling besar, ruh masih dikandung badan. Nak sebut subhanallah boleh, subhanallah boleh. Nak sebut astagfirullah boleh, astagfirullah. Nak hubur sia dalam tabung dia boleh, seluk pocek mati nanti ni. Tak canglah nak.